Allah. Para tiap seperti ini. Dan banyak salah seperti ini. Salah satunya ini. Bapaknya meriwayatkan kepada anaknya. Anaknya meriwayatkan kepada anaknya lagi. Salim? Tidak tahu. Salim. Ulama dari kalangan tabi'in anaknya Ibn Umar. Abdullah bin Umar. Abdullah atau Ibn Umar anaknya Umar bin Khattab. Ya. Dari Umar. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tini al-ata'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi kepadaku satu pemberian. Uang harta. Uang berupa emas atau perak. Aku berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, Umar berkata, "Aqtihi man huwa aqrab ilayhi minni." Ya Rasul, berikan saja kepada orang yang lebih fakir dariku. Ya Rasul, berikan saja kepada orang yang lebih butuh, lebih miskin daripada aku. Berarti Umar menolak pemberian dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ini bukan berarti bahwa Umar menolak sesuatu yang datang dari Nabi yang berupa keberkahan, tidak. Karena sesuatu yang datang dari Nabi yang berupa keberkahan itu biasanya makanan atau pakaian yang beliau pakai atau makanan yang sedang beliau makan diberikan, maka tidak ada satu pun sahabat yang menolak karena mengandung keberkahan. Ya, nah, karena itu ketika Ibn Abbas berada di sebelah kanan Nabi, kemudian ada orang tua berada di sebelah kiri Nabi, lalu Nabi mempunyai satu makanan. Nabi ingin memberikan makanan itu kepada yang tua dulu, tapi sayang yang tua itu ada di sebelah kiri beliau. Sedangkan yang ada di sebelah kanan beliau adalah seorang dosa, Ibn Abbas. Maka Nabi minta izin kepada Ibn Abbas. Wahai Ibn Abbas, apakah engkau izinkan aku memberikan makanan ini kepada orang yang lebih tua darimu, yang ada di sebelah kiri? Karena engkau yang berhak, karena engkau ada di sebelah kananku. Sunnah ketika kita memberi makanan, ketika kita bersalaman, dan seterusnya mendahulukan yang kanan. Apa kata Ibn Abbas? Aku tidak izinkan dia. Kalau itu hakku, harus aku dulu, aku tidak izinkan. Aku tidak akan isar kepada orang lain terhadap apa yang datang dari engkau. Ini bukan ketamakan si Ibn Abbas, bukan. Tapi para sahabat, sama Ibn Abbas, itu sangat kir, sangat semangat untuk mendapatkan sesuatu yang datang dari Nabi, yang mengandung keberkahan. Nah, di sini Umar bukan berarti menolak keberkahan dari Nabi, bukan. Ya, karena semata-mata bahwa ini harta, Umar melihat ada yang lebih miskin dari dia, ada yang lebih butuh dari dia. Maka Umar berkata kepada Nabi, "Aqtihi man huwa aqrab ilayhi minni." Berikan kepada orang yang lebih butuh dari aku ya. Soal Nabi berkata, Nabi kurang berkenan dengan jawaban Umar, maka Nabi berkata, "Khudhu, ambil. Ambil ini. Idza ja'aka min hadzal mali shay'." Jika engkau, jika datang kepada engkau satu harta pemberian, "wa anta ghairu musrifin wa la sa'il." Sementara engkau tidak butuh terhadap harta itu, engkau tidak minta-minta, "fa khudhu wa tamawwalhu wa in syi'ta kulhu wa in syi'ta tasaddaq bihi." Ambil. Pergunakan. Boleh silakan pergunakan untuk keperluanmu atau engkau bikin untuk tamwin, untuk dikembangkan atau makan, silakan makan. Atau melaporkan. "Wa in syi'ta tasaddaq bihi." Jika engkau mau sedekahkan, silakan sedekah. Yes. Fa wa ma la fala tusbih nafsak. Tapi apa yang tidak engkau dapati, maka jangan engkau turuti nafsumu, dirimu. Berarti Nabi mengajarkan kepada Umar, mengajarkan kepada kita semua seimbangan. Kalau diberi, ambil. Kalau tidak diberi, jangan berhayal, jangan berharap-harap. Hati-hati. Yang tidak baik itu berharap-harap. Bagaimana sebagian kaum muslimin hari ini, anak-anak muda mungkin hari ini berhayal, berharap. Ini yang tidak baik. Qala Salim, berkata Salim. Siapa Salim? Cucunya Umar, anaknya Abdullah. Yes. Kata Salim, fakana Abdullah la yas'alu ahadan syai'a. Abdullah, bapak dia, berarti menyebut nama bapak dengan namanya kepada orang lain, ini bukan berarti qalilul adab. Ini bukan berarti tidak beradab. Aisyah sering menyebut Abu Bakar. Rasulullah alaihi salatu wassalam menjumpai Abu Bakar. Ini kata Aisyah, putrinya Abu Bakar. Fakana Abdullah la yas'alu ahadan syai'a. Kata Salim, Abdullah, bapakku, anaknya Umar, setelah itu tidak pernah minta kepada seorang pun. Tidak pernah meminta sesuatu kepada seorang pun. Beliau berpegang kepada apa yang menjadi nasihat Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak pernah minta kepada siapapun berupa apapun. Wala yaruddu syai'an uqtiyahu. Tapi tidak pernah menolak pemberian yang diberikan kepada bapakku waktu. Pertanyaan. Tidak pernah minta, tapi kalau diberi tidak pernah menolak. Diberi terima. Kalau memang butuh, pakai. Kalau tidak butuh, berikan kepada orang lain. Ini mengalir pahala. Rasulullah memberi kepada Umar. Umar terima, Rasul berpahala. Umar tidak berdosa. Sesuatu yang sudah diterima oleh Umar dari Nabi itu, Umar sedekahkan lagi. Umar berpahala. Kan begitu. Coba kalau Umar tolak. Ya Rasul, berikan saja kepada si fulan yang lebih fakir dari itu. Nabi berikan kepada fulan. Nabi berpahala. Umar tidak berpahala. Karena tidak tolak. Ya. Ah, dari sini maka tidak disukai makruh. Saya tidak mengetahui sampai derajat kharam menolak pemberian. Menolak pemberian. Ketika pemberian itu bisa dimanfaatkan, kecuali tidak bisa dimanfaatkan. Ya. Pemberian itu berupa makanan harus dimakan di situ sementara kita sudah kenyang, tentu tidak bisa. Tidak ada cara lain kecuali menolak. Ya, saya sudah makan, saya sudah kenyang. Ya. Itu kita tidak mengatakan, ya sudah bungkus saja. Ya, bawa pulang. Kan tidak mengatakan seperti itu. Ya, berdiri bungkus, bungkus. Kita disuruh makan di waktu. Sementara sudah kenyang. Ya, tentu tidak bisa tidak, kita harus menolak. Adapun uang, harta, dan seterusnya, tentu kita tidak perlu menolak. Muttafaqun alaih, hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Fikul hadis. Yang pertama, jawazu aqdil mali wa mutilatuhu in jaa min ghairi mas'alatin wa la ta'alluq nafsi. Bolehnya mengambil harta, bolehnya memiliki harta apabila harta itu datang kepada dirinya tanpa minta-minta. Ini bukan kakak. Kalau kakak tidak ada masalah. Ya. Saya sudah punya uang 3 miliar. Saya masih cari uang lagi. Apakah salah? Tidak. Mencari. Ya, bisnis misalnya. dan uang saya itu saya pergunakan di jalan Allah, kan malah terpuji. Karena dalam Islam kaya itu tidak tercela. Kalau kaya tercela, berarti Nabi Sulaiman tercela, Nabi Daud tercela, Abu Bakar tercela, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqas tercela. Tidak ada yang mencela orang-orang yang tersebutkan tadi. Mereka terpuji, mereka mulia, padahal mereka kaya raya. Berarti kaya raya di dalam Islam tidak tercela. Salah satu kekeliruan Abu Dzar, sehingga Abu Dzar dicopot dari jabatannya oleh Utsman, karena Abu Dzar keliru dalam hal ini. Ya, kita paham siapa Abu Dzar, abid, ahli ibadah, ahli ilmu, sangat zuhud. Tetapi dalam hal ini beliau keliru memahami firman Allah tentang larangan ancaman Allah terhadap orang-orang yang yadzhibuna dzahaba wal fiddah, orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Maka emas dan perak ini nanti akan dipanaskan di jannah, lalu diselikakan di punggungnya, di dahinya, dan sebagainya. Padahal maksud ayat itu adalah yang tidak menginfakkan di jalan Allah, artinya tidak menzakati emas dan perak yang dia miliki begitu banyak itu, sudah cukup nisab, tidak dia zakati, itu diancam. Ya. Perselisihan antara Abu Dzar dengan Utsman. Orang-orang munafik datang kepada Abu Dzar untuk berontak, untuk memberontak Utsman. Abu Dzar Utsman. Ya. Inilah seorang sahabat, inilah seorang alim, walaupun berselisih terhadap seorang imam, tetapi tidak mau berontak, tidak mau mengecewa, tidak mau menjelek-jelekkan semua. Bahkan di hadapan orang-orang munafik itu, Abu Dzar memuji-muji Utsman bin Affan. Yang kedua, fadlu tamallukil mali in kana yasta'miluhu fi naf'il qalbi wa wujuhin qayyim. Keutamaan memiliki harta ketika harta itu dia pergunakan untuk kemanfaatan sama makhluk, untuk kebaikan. Ya, maka apa yang dimiliki oleh para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama yang kaya raya dipergunakan untuk kebaikan, dipergunakan untuk kebaikan manusia. Ya, mengalir begitu cepatnya mengalir. Bagaimana Ibnu Umar yang mendapatkan tunjangan dari Baitul Mal 2000 dinar, banyak sekali. Tidak terlalu lama kan? Kemana? Diberikan kepada pakai. Inilah para sahabat, orang-orang yang sangat tidak takut rugi. Tidak seperti itu. Ya, rumah ada, mobil ada, gaji tiap bulan, tapi ada takut rugi. Ketakutan menjadi orang rugi. Para sahabat sangat tidak takut menjadi orang rugi. Kemudian الحث على الإيثار ومراعاة الأقوى فالأقوى. Anjuran untuk إيثار. Ingat إيثار, derajat tertinggi dari dermawan. Orang yang dermawan, yang suka sedekah, mempunyai berapa derajat? Berapa derajat? Iya, 3. Ya. Karam, Jud, Isa. Yang tertinggi Isa. Cara bersedekah banyak, tetapi tidak berpengaruh bagi diri. Masih kaya, masih megah, masih mewah, padahal sedekah puluhan juta. Ya. Yang lebih tinggi lagi, ju. Dia berserakah, akibat dari serakah, maka berpengaruh bagi diri. Gara-gara serakah 10 juta, maka rencana ganti motor tahun ini tidak jadi. Gagal. Sudah direncanakan untuk ganti motor ini, uang 10 juta. Tapi dia serakahkan karena satu kepentingan. Ya, berpengaruh bagi dirinya. Orang seperti ini lebih tinggi lagi derajatnya. Berpengaruh. Isar yang tertinggi. Isar yang tertinggi. Bagaimana isar? Dia butuh, tetapi dia berikan kepada orang lain. Dia sendiri butuh, tapi dia berikan kepada orang lain. Siapa yang disaksikan oleh Al-Quran sebagai orang-orang yang itar? Wa'ithiruna ala anfusihim walau kana bihim khatar. Bagaimana dengan sedekah? Mereka mementingkan orang lain, saudara-saudaranya, padahal mereka sendiri butuh. Siapa? Orang-orang. Maka begitu cintanya Nabi kepada orang-orang Ansar. Dia mengatakan, kalau bukan karena hijrah, tentu aku akan menjadi orang Ansar. Jika orang-orang menuruni satu lembah, orang Ansar menuruni lembah yang lain, aku akan menuruni lembah yang dituruni oleh orang Ansar. Aini kita. Nah, di dalam hadis tadi beliau katakan anjuran untuk ihsan. Walaupun tentu ihsan ini tidak wajib. Karena derajat tertinggi ini tidak wajib. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah tidak membebani seorang di luar kesanggupannya. Allah tidak memberatkan. Maka derajat-derajat yang sangat tinggi seperti ihsan itu derajat yang sangat tinggi kan tidak wajib. Yang wajib apa? Islam, iman. Ya. Kalau kita wajib berbuat ihsan, beribadah seolah-olah sedang melihat Allah, betapa berat. Walillahil hamd, itu tidak wajib. Keutamaan yang sangat tinggi, zuhud yang tingkat tinggi, tidak wajib. Ya, zuhudnya orang awam, kata Imam Ahmad, tidak mengambil hal yang haram, itu sudah disebut zuhud. Ya. Zuhud dengan meninggalkan dunia ini hanya mencari akhirat, mengambil dunia sekedar yang perlu saja, tidak sembarang orang. Siapa yang bisa, berarti dia memiliki keutamaan yang luar biasa. Kalau dia tidak sanggup, dia tidak tersalah. Inilah Islam. Maka surga bukan hanya satu tingkatan. Ya. Sebagaimana neraka bukan hanya satu tingkatan, surga juga bukan hanya satu tingkatan. Inilah Islam. Tidak seperti agama lain. Kalau tidak begini, neraka. Ini pemahaman siapa? Khawarij. Pemahaman Mu'tazilah. Pokoknya kalau tidak begini, neraka. Jadi orang itu harus sempurna. Islam tidak. Ahli sunnah wal jamaah tidak berkeyakinan bahwa manusia itu harus sempurna. Manusia harus mentarbiyah dirinya untuk taat kepada Allah, untuk zuhud dan seterusnya. Tetapi di tengah perjalanan tentu ada kesalahan, ada kegelisiran, ada dosa. Itulah. Kemudian zuhudus sahabati radhiyallahu anhum fi mata'id dunya wa hubbuhum bitaqalluli bidha. Zuhudnya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Manusia paling zuhud di muka bumi, para sahabat, setelah para nabi dan rasul. Karena itu, ketika kita ingin menjadi orang zuhud, contoh para sahabat. Apakah para sahabat yang begitu zuhud, lalu uangnya dihambur-hamburkan? Setiap kali dapat uang, langsung disodakokan semua? Tentu tidak ada orang kaya kalau begitu. Ya. Jadi zuhud yang dicontohkan oleh para sahabat adalah jihad. Hatinya tidak menjadikan dunia itu segala-galanya. Akhirat segala-galanya. Adapun kenyataan mempunyai harta banyak, mempunyai emas berkilo-kilo, ini tidak berarti otomatis dia tidak cukup. Sebaliknya, ada orang yang tidak punya apa-apa, ada orang yang tidak punya harta, tetapi dia tidak cukup. Mungkinkah? Sangat cukup. Nah, cukup itu lihat. Ya. Lihat Nabi Sulaiman. Yang tidak ada manusia yang sekaya Nabi Sulaiman. Ya. Dari dulu sampai hari ini, orang sekaya Nabi Sulaiman tidak ada. Apakah beliau cukup? Jelas. Artinya ketika kerajaan beliau hilang dalam hitungan detik, beliau mencari akhir. Ya. Beliau tidak sedih yang berkepanjangan, apalagi sampai merasa. Karena yang lebih beliau cintai adalah akhirat, bukan dunia. Tapi mencintai akhirat bukan berarti meninggalkan dunia. Ya. Bagaimana ucapan para imam, para sahabat, para nabi? Dunia ada di tangannya, akhirat ada di hatinya. Wa hubbuhum lit-taqallul minha. Para sahabat suka mengambil sedikit dari dunia ini. Mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan doa Nabi alaihi salatu wassalam yang sudah kita baca hadisnya, bahwa Nabi memohon kepada Allah agar diberi rezeki keluarga Muhammad SAW, diberi rezeki hutan, makanan yang bisa menghilangkan diri dari lapar, makanan yang dengan makanan itu keluarga Nabi tidak lapar. Ini permintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin quwwatan. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada keluarga Muhammad sesuatu yang bisa menghilangkan kelaparan. Manusia paling zuhud di muka bumi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi kenyataan, apakah belum miskin sepanjang hayatnya? Tidak punya apa-apanya. Beliau pernah berkorban 100 ekor unta. Unta beliau. Berarti detik itu beliau kaya raya. Bagaimana tidak kaya? Setiap kali perang mendapatkan ghanimah, perampasan perang yang tidak terhingga, beliau dapat berapa? Beliau dapat berapa? Perlima. Kan fardhu kifayah. Dibawakan secara khusus oleh Imam Bukhari dalam babnya, bab fardhu kifayah. Ya, seperti tentu kaya raya gitu. Dalam perang Hunain kita saksikan Nabi berikan kepada seorang, Nabi berikan kepada Muawiyah 100 ekor unta, berikan kepada Abu Sufyan 100 ekor unta, berikan kepada Aqwa bin Hazim 100 ekor unta. Kaya. Tetapi itu bukan tujuan beliau, bukan cita-cita beliau, bukan sesuatu yang menjadi tujuan utama beliau. Tujuan beliau akhirat, ridha Allah surga. Beliau tidak zuhud terhadap surga. Dan haram bagi kita zuhud terhadap surga. Wajib bagi kita tamak akhirat terhadap surga. Ridha Allah menjadari makanan lezat surga, wajib tamak. Jangan seperti ajaran-ajaran orang-orang Sufiyah yang melarang kita mengharapkan surga. Mereka mengatakan kalau kita beribadah karena surga, maka tidak ikhlas. Berarti mereka menuduh Nabi alaihi salatu wassalam tidak ikhlas. Nabi ketika baca Al-Quran dalam sholat lain, sholat malam, kemudian beliau membaca ayat-ayat tentang surga, maka beliau berhenti sejenak. Dan beliau memohon kepada Allah, Allahumma ini as'aluka al-jannah. Ya Allah, aku minta surga-Mu ya. Beliau tidak sungguh terhadap surga. Dan orang-orang korupat seperti ini sering berandai-andai. Seandainya tidak ada surga, seandainya tidak ada neraka, apakah kita masih sholat, apakah kita masih ibadah, siapa yang menyuruh kita berada-ada seperti ini? Tidak mungkin surga dan neraka. Kenapa kita berada? Ya, surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah. dan tidak mungkin tidak ada. Kenapa berada dan tidak ada? Ya. Allah telah ciptakan surga dan neraka. Allah menakut-nakuti kita dengan neraka, wajib kita takut. Allah mengiming-iming kita dengan surga, wajib kita kepingin. Kalau kita tidak takut neraka, kalau kita tidak kepingin surga, berarti kita tidak taat kepada Allah. Buat apa Allah menyebutkan surga di berbagai macam ayat kalau kita tidak kepingin? Berarti kita menghina ayat Allah. Ya, enggak usah sebut ya Allah. Kami enggak butuh surga, kami hanya butuh ridho-Mu. Kan berarti kita mengkritik Allah. Enggak usah sebut neraka ya Allah. Berapa banyak ayat tentang neraka? Banyak, tidak terhitung ayat tentang neraka. Siksa neraka. Lalu mereka mengatakan enggak usah sebut-sebut neraka ya Allah. Kami enggak takut neraka, kami hanya takut kepada-Mu. Begitu. Berarti mengkritik Allah, menghina Allah. Ya, orang yang tidak takut terhadap neraka berarti dia tidak takut kepada Allah. Karena Allah yang menyuruh kita takut neraka. Fattaqullah allati waquduha an-nas wa as-sa'. Takutlah kalian terhadap neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Kemudian lil imam an yukhfiya ba'da ra'iyyati idza ra'a dhalika wajhan fihi masrahatun faru'iyya wa in kana ghayrihi awadu ilayhi minhu. Seorang imam berhak memberikan sesuatu kepada rakyatnya ketika imam tersebut melihat kemaslahatan yang syar'i dalam memberi, walaupun ternyata ada orang lain yang lebih butuh. Berarti ketika seorang imam atau ketika seorang ayah memberikan sesuatu kepada anaknya padahal anak yang lain lebih butuh, ini tidak tercela secara mutlak. Ya, saya tahu anak saya yang nomor 3 lebih butuh, saya berikan kepada anak yang nomor 2 dengan pertimbangan lain. Ya, dengan pertimbangan lain. Dan ini bukan hadiah. Kalau hadiah itu harus adil. Kalau nafkah kan tidak harus adil. Ya, nafkah tidak harus adil. Nafkah untuk anak yang sudah kuliah tentu berbeda dengan nafkah untuk anak kelas 1 SD kan. Yang harus adil hadiah. Ya. Mengambil riwayat dari seorang sahabat yang memberikan sesuatu kepada anaknya, menghadiahkan sesuatu kepada anaknya, sementara anak yang lain tidak diberi, maka Nabi mengatakan, aku tidak mau menjadi saksi atas perbuatan maksiat ini. Itu adalah hadiah. Adapun nafkah tidak harus hadiah. Nah, di sini Nabi alaihi salatu wassalam memberikan sesuatu kepada umat. Padahal tentu Nabi bukan orang yang tidak mengetahui fikul waqi. Nabi tahu. Tentu banyak orang yang jauh lebih miskin dari umat. Nabi tahu. Ya, Nabi bukan yang tidak tahu. Oleh karena itu ketika Umar mengatakan, ya Rasul, berikan saja kepada orang yang lebih butuh dariku, yang lebih fakir dariku, Nabi tidak menuruti ucapan Umar ini. Tapi justru Nabi mendesak Umar untuk menerima pemberian itu. Ya, maka sekali lagi, ketika seorang pemimpin memberikan sesuatu kepada rakyatnya, sementara rakyat yang lain yang lebih butuh, lebih miskin tidak diberi, ini tidak mutlak disalah. Ya, para pemimpin mempunyai alasan yang mungkin tidak diketahui oleh rakyat. Maka dalam kaidah ajaran Islam, perbuatan pemimpin, tingkah laku pemimpin tidak harus diketahui oleh rakyat. Tidak seperti paham kita hari ini demokrasi, apapun yang dilakukan oleh pemimpin, rakyat harus tahu. Ya, bahkan pemimpin bertanggung jawab terhadap rakyat. Oleh karena itu, sebelum jadi pemimpin, dia harus bersumpah. Sumpah untuk membela rakyat, untuk mengayomi rakyat, untuk adil dan seterusnya. Adakah itu dalam Islam? Tidak ada. Justru dalam Islam kembali yang disuruh sumpah siapa? Baik apa kan? Baik apa sumpah dari rakyat? Ya, saya siap taat kepadamu. Siapa yang lagi? Ya, itu namanya banyak. Ketika rakyat membaiat di bulan, maka rakyat siap taat pada di bulan, apapun perintah di bulan ini. Dengan syarat perintah di bulan ini bukan maksiat, bukan dosa. Perintah itu berat, perintah itu tidak masuk akal, perintah itu tidak adil, dan itu asal tidak maksiat. Kalau maksiat disuruh minum khamar, disuruh buka jilbab, tentu tidak boleh kita taat. Ya. Oleh karena itu, ketika Abu Dhar tadi didatangi oleh sebagian orang yang berfaham Khawarij untuk memberontak Utsman, maka Abu Dhar mengatakan, jika Utsman menyuruhku menyeberangi lautan dan mendaki gunung, akan aku jalan. Karena wajib taat. Dia pemimpin kita, dia khalifah kita. Orang-orang yang terkenal Subhan Khawarij mengatakan hari ini, itu kan dulu, itu kan Utsman. Pemimpin kita bukan Utsman. Ucapan ini sama dengan ucapan orang Khawarij dari itu. Orang Khawarij dari itu mengatakan apa? Dulu kami taat kalau kami dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar. Orang Khawarij kan cinta pada Abu Bakar dan Umar. Yang dibenci oleh orang-orang Khawarij siapa? Utsman, Ali. Abu Bakar dan Umar, mereka cinta. Itulah orang Khawarij. Membedakan para sahabat. Abu Bakar dipuji, Umar dipuji, Utsman dicaci maki, Ali bin Abi Thalib, Amr bin Hans, Muawiyah dicaci maki, bahkan dikafirkan. Padahal sama-sama al-ulama, ar-rasidin, al-mahdiyyin, sama-sama para sahabat. Nah, Utsman, Ali, Umar dan seterusnya dengan kejadian kita hari ini sama. Sama-sama pemimpin, wajib kita taat. Karena untuk taat kepada seorang pemimpin, tidak harus menunggu pemimpin itu menjadi orang baik, orang saleh, orang taat, orang jujur, orang amanah. Takkan saatnya, kalau saat harus menunggu seperti itu. Ya. Maka jika pemimpin kita ini fajir, zalim, ahli maksiat, wajib kita taat. Ketika perintahnya tidak mengandung maksiat. Bahkan ketika pemimpin kita yang fajir itu menyuruh kita, meneriakkan kepada kita untuk berjihad, wajib kita berjihad. Dan jihadnya apa? Sementara ada seorang imam yang berilmu, yang zuhud, yang qanaah, yang wara. Dan dia bukan pemimpin, bukan presiden, bukan raja. Dia hanya orang yang berpengaruh, berilmu, lalu menyuruh kita berjihad, maka tidak sah. Jihad bersama pemimpin wajib. Jihad ma'al imam, ma'adul hukum wajib. Ini yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih. Jihad harus bersama imam. Baik imam itu orang yang adil, orang yang baik, atau orang yang jahat. Ya. Maka sepanjang zaman para imam, para ulama, kaum muslimin berjihad kadang bersama imam yang adil seperti Umar bin Abdul Aziz, seperti Harun al-Rashid, kadang bersama imam-imam yang fajir seperti Al-Amin, anaknya Harun al-Rashid, Hazrat bin Yusuf, Yazid bin Muawiyah, dan mereka tidak bersembunyi, mereka tidak bercampur terhadap kemaksiatan khalifah. Khalifah bermaksiat, urusan dia dengan Allah. Urusan kaum muslimin taat kepada khalifah. Ya, kita telah duduk sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu alaihi wa sallam. Kita lanjutkan waktu ini ada kita awal sekali. Rabbu al-syiatil imam al-adil laysa min al-adil. Menolak pemberian imam yang adil ini merupakan sesuatu yang keluar dari adab. Jadi tidak sopan. Jadi jika seorang pemimpin yang adil memberikan sesuatu kepada kita, terima. Terima. Sebab kalau kita menolak, kata beliau, baik dan tidak ada. Ini keluar dari adab. Apabila ketika imam itu fajir, apalagi kita tahu bahwa harta itu harta haram, mengambil hak orang lain, nilainya. Jika kita tahu bahwa harta itu harta yang halal, atau kita tidak tahu berarti halal. Karena hukum asal dari harta di muka bumi ini adalah halal. Hukum makfirah uang di muka bumi milik seseorang adalah halal. Kalau diberikan kepada kita. Maka jika kita mengatakan bahwa uang kumpulan itu haram, maka harus ada hujjah. Kalau tidak ada hujjah, maka haram. Maka tidak boleh ketika kita diberi sesuatu, lalu kita bertanya, ini halal apa haram? Ini engkau dapat dari mana? Tidak. Karena hukum asal, sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, apalagi kaum muslimin, adalah haram. Bahkan milik orang yang itu. Nabi tidak bertanya dari mana ketika beliau disuguhi daging, ketika beliau disuguhi makanan oleh perempuan yang itu. Beliau tidak bertanya ini makanan dari mana. Walaupun sangat dimungkinkan makanan itu hasil riba. Karena rata-rata orang Yahudi, kakaknya usahanya adalah riba. Tapi beliau ketika disuguhi makanan, beliau وفراهيه السلف لعتيه السلطان يقبل على السلطان الجاهل. Para salaf, para ulama salaf yang tidak menyukai pemberian sultan itu ketika sultan tersebut zalim, ketika sultan tersebut ahli maksiat, jahil, tidak adil. Adapun ketika sultan itu adil, maka yang terbaik bisa terima pemberiannya. Sebab kalau kita tolak, ini keluar dari adab. Man 'alima anna malahu halalun la turdu 'atiyatuhu wa man 'alima kauna malihi haman fa tusrafu 'atiyatuhu wa man shakka fihi fal ihtiyatu rabbuha wa huwa al-wa'd. Barang siapa yang mengetahui bahwa sebuah harta itu halal, maka jangan ditolak harta tersebut. Barang siapa yang dia tahu bahwa harta tersebut haram, maka haram bagi dia menerimanya. Saya tahu kalau uang ini hasil mencuri. Saya tahu persis. Bukan kira-kira, bukan don berat, bukan tanda, tapi tahu persis uang itu uang hasil mencuri. Lalu saya mau diberi, saya tolak. Harus saya tolak. Tetapi dugaan kuat dan berat ini tidak. Karena untuk mengharamkan sesuatu maka haruslah. Waman syakka fihi, dan barang siapa yang ragu-ragu, jadi kan jelas halalnya, silakan terima. Jelas haramnya, silakan tolak. Ini ragu-ragu. Ragu-ragu. Artinya kita sangat meragukan kalau hal itu halal. Maka paling dia turut menghubungkan orang. Lebih baik berhati-hati. Wow. Berhati-hati menjaga diri untuk agar tidak terjatuh ke dalam. Yang terakhir, shiddatu ittiba'i Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أمر استغفر عنه خاصة. Semangat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang membaca sirah beliau ini, perjalanan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar ini, tentu akan tahu siapa Abdullah bin Umar. Bagaimana semangat beliau di dalam mengikuti sunnah. Salah seorang sahabat di antara ribuan sahabat yang sangat berpegang teguh kepada sunnah. Apa yang menjadi wasiat Nabi selalu dipegang. Salah satunya ini. Ketika beliau Nabi alaihi salatu wassalam tidak berkenan Umar menolak pemberian, maka Abdullah bin Umar tidak pernah menolak pemberian. Juga tidak pernah minta. Riwayat lain ketika Nabi mengatakan baik-baik orang adalah Abdullah bin Umar kalau dia tidak meninggalkan sholat malam. Semenjak mendengar sabda Nabi ini, maka Ibu Umar tidak pernah meninggalkan sholat malam. Ya. Ini salah seorang sahabat yang sangat berpegang teguh kepada Tuhan. Pernah satu ketika Nabi alaihi salatu wassalam menaiki unta, kemudian untanya itu berputar 3 kali di satu tempat. Setelah itu unta itu turun, ya, Nabi turun. Lalu Nabi salat berapa? Setelah Nabi wafat, ini disaksikan oleh Ibnu Umar. Disaksikan oleh Abdullah bin Umar. Setelah Nabi wafat, beberapa tahun setelah itu, Ibnu Umar melewati tempat itu. Maka tanpa pikir panjang, beliau mengutarkan untanya 3 kali. Padahal dulu untanya Nabi, apakah sengaja oleh Nabi diputarkan atau berputar sendiri? Ya, ambil pusing. Mengikuti, diputarkan 3 kali. Kemudian Ibnu Umar turun dan sholat berapa. Hal itu dicontoh oleh Ibnu Umar, apalagi yang lain. Ya. Maka salah seorang sahabat yang betul-betul berpegang pada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah Ibnu Umar. Dan keumuman sahabat seperti itu. Keumuman para sahabat adalah ittiba. Tidak ada satupun sahabat yang berani berbuat bid'ah. Bid'ah pertama yaitu bid'ah khawarij muncul bukan dari kalangan sahabat. Maka seluruh orang-orang Khawarij adalah anak-anak muda. Artinya ketika Nabi wafat mereka belum lahir atau baru lahir. Jadi ada pun para sahabat yang pernah bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam, tidak ada satupun dari mereka yang berbuat bid'ah. Salah satunya sekali lagi Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Allah. Ya, barangkali hanya itu yang bisa kita bahas. Bab ini hanya ada satu hadis, bahkan ayatnya juga tidak ada. InsyaAllah bab berikutnya di bab kedua kita lanjutkan pekan depan, pekan berikutnya ya. Pekan depan InsyaAllah kita bertemu malam Senin ya. Kita akhirat. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, karena ini satu kesalahan, maka sholat. Ya, kesalahan besar ketika ibadah itu dibayar. Tidak syak lagi bahwa pemberian itu dalam rangka sholat jenazah. Bahkan di sebagian tempat sedang sholat. Sedang sholat, ada petugas keliling memasukkan amplop ke saku masing-masing. Gitu ya. Makanya yang sholat tidak ada saku bingung atau gimana. Ya. Ini terjadi, oke. Okay. Bahkan sebagian orang di sebagian daerah yang namanya sholat mayat, bajunya harus ada saku biar mudah prosesnya. Gitu. ini satu kekeliruan yang sangat besar. Bahwa ibadah, baca Al-Quran, sholat, zikir dan seterusnya tidak boleh dibaca. Tidak boleh dibaca. Adapun mengajar, mengajarkan Al-Quran, ada beberapa riwayat yang menunjukkan boleh dibaca. Bahkan sebesar-besar hak adalah hak bayaran bagi orang yang mengajarkan Al-Quran dari masjid. Adapun ibadah fardhu seperti sholat, seperti zikir, seperti baca Al-Quran, maka sama sekali tidak boleh diupah. Sama sekali tidak boleh dibayar. Jika kita melihat ada orang yang rajin beribadah, lalu kita simpati kepada dia, maka berikanlah hadiah. Berikanlah hadiah, sedekah, bukan bayar. Apa yang harus kita lakukan terhadap teman kita yang Nasrani saat menjawab salam assalamualaikum dengan hinaan dan mengubah-ubah jawaban salam itu? Jangan diberi salam. Menurut pertanyaan ini seolah Nasrani ini diberi salam lalu dijawab dengan dipelajarkan. Ya, tidak seperti orang Yahudi yang memberikan salam kepada Nabi dan Aisyah dengan dipelajarkan. Kalau mereka yang memberikan salam, maka khilaf para ulama bolehkah dijawab lengkap atau sekedar wa'alaikum. Tetapi kalau kita yang memberikan salam terlebih dahulu, maka mutlak sepakat para ulama tidak boleh. Haram. Dengan langsung larangan dari Nabi, la tabda'ul yahuda wa nasara bisalam. Jangan kalian mendahului salam terhadap orang Yahudi dan Nasrani dan non muslim seluruhnya. Adapun kita diberi salam, dijawab atau kalau dijawabnya iya, sepakat dijawab. Yang jadi masalah, wa'alaikum atau wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sesuai dengan salamnya. Ini yang khilaf dari salam. Ibn Abbas termasuk yang berpendapat boleh lengkap wa'alaikumsalam atau wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Nabi mengatakan dijawab, Nabi mencontohkan menjawab dengan wa'alaikum itu karena salamnya tidak benar. Salamnya si Yahudi itu salam yang dibelajarkan yaitu assalamualaikum tanpa huruf qaf yang artinya mati, binasa, salam. Yes. Istri yang dicerai dengan salah satu, apakah bila suami ingin kembali lagi, apakah istri tersebut harus sudah dinikahi pria lain? Tidak. Tidak. Harus sudah dinikahi oleh pria lain dan sudah diceraikan oleh pria lain itu, sudah diselesaikannya, itu kalau sudah syarat tiga. Kalau syarat satu, boleh bahkan tidak bisa nikah lagi. Langsung rujuk, langsung jimat dengan syarat talak. Iya, masa idahnya belum habis, belum sampai 3 kali haid. Ya, kalau masa idahnya sudah habis, sudah syarat satu, masa idahnya sudah habis, sudah 5 bulan misalnya, lalu ingin balik lagi, maka gimana caranya? Nikah lagi. Nikah lagi. Karena masa idahnya sudah habis. Kalau masa idahnya belum habis, saya talak istri saya minggu yang lalu. Sekarang, minggu kemudian, saya menyesal. Saya balik lagi tanpa akad nikah lagi. Tanpa akad nikah lagi, tanpa saksi, tanpa mahar. Pokoknya kembali lagi. Oleh karena itu, talak satu, talak dua, jangan pisah rumah. Jangan pisah rumah. Ketika kita sudah mentalak istri, kita talak satu misalnya, jangan pisah rumah. Ya? Selagi masa idahnya belum habis, jangan pisah rumah. Kalau mau rujuk, gampang. Masih ke rumah kan gampang mau rujuk. Tetangga gak tahu, mertua gak tahu, orang tua gak tahu. Coba kalau sudah pisah rumah, kan sulit. Ya. setidaknya malu. Maka menjatuhkan talak kepada istri salah satu, jangan langsung bisa rumah. Masjid, bahkan nafkahnya, makannya, minumnya, tempat tinggalnya masih kewajiban suami. Ya, masih kewajiban. Apa hukum bila kita meminjam emas 5 gram dari seseorang dengan mensyaratkan dikembalikan dalam waktu 1 tahun dalam bentuk emas 5 gram juga? Ya begitu, mau berapa gram? Ya, utang 5 gram kembali 5 gram, betul, betul. Utang emas kembalinya emas. Utang perak bayarnya perak, utang uang bayarnya uang, utang semen bayarnya semen dan justru yang riba, utangnya uang, dibayarnya dengan bukan uang, beda nilainya, itu disyaratkan seperti itu yang riba. Ya, kalau utang emas, kembalinya emas, maka ini sesuai dengan Allah. Ya, selesai, sudah bermanfaat, yang benar-benar Allah, yang salah, yang riba, ya. Kita tutup.